Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Untuk siang ini insyaallah pengajian kita lanjutkan di halaman 53 kitab syarah Uqudul-Udain. Tentunya di pembahasan terakhir, di kajian terakhir yang kita bahas pada pertemuan minggu yang lewat, yang bahwa ketika menjalani sebuah pernikahan, maka mungkin ada banyaknya seorang suami harus bekerja lebih keras, yaitu untuk menafkahi keluarga. Maka tentunya selain daripada menafkahi keluarga, seorang suami juga berkewajiban untuk mendidik anak dan keluarga. Dan tentunya kesusahan dan kepayahan yang dialami oleh suami terhadap hal demikian, perlu kita pahami yang bahwa Allah Ta'ala membalaskan kebaikan terhadap kesusahan suami itu bagaikan pahala yang Allah berikan kepada seorang pemimpin yang adil dalam mengelola sebuah negara. Maka tentunya kita juga perlu menghargai bagaimana sikap susah, kepayahan yang dialami oleh suami kita masing-masing. Dan hal ini juga menjadi sebuah motivasi kepada para suami dalam menjalani tanggungjawab rumah tangga untuk selalu melihat kepada sisi positif, yang bahwa jikapun hal itu dengan susah payah dijalani, walaupun hal itu dengan susah payah dijalani, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan peran yang dilakukan oleh suami. Kemudian, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membelanjakan oleh seorang laki-laki atas ahlinya, dan maka yaitu sedekah, dan seorang laki-laki sungguhnya diberi pahala di dalam belanja itu sekaliannya mengangkatkan satu suap kepada mulut istrinya, itu pun diberi pahala. Ya, gimana? Halaman 53. Ya, kajian hari ini halaman 53. Mohon maaf. Saya lanjutkan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membelanjakan oleh seorang laki-laki atas ahlinya, maka yaitu sedekah. Dan seorang laki-laki sungguhnya diberi pahala di dalam belanja itu sekaliannya mengangkatkan satu suap kepada mulut istrinya, itu pun diberi pahala. Nah, di sini melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahwa ketika seorang suami menginfakkan, artinya memberikan nafkah, artinya membelanjakan apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga, yang menjadi kebutuhan pokok rumah tangga, bahkan memberikan apa yang memang diinginkan oleh istri dan anak dalam rumah tangga, maka hal demikian itu akan bernilai sedekah. Karena sedekah terbaik itu sebenarnya adalah sedekah kepada ahli keluarga. Walaupun seseorang itu suka menderma, dia itu sangat baik dalam kehidupan sosial, tapi jika di dalam rumah tangga dia itu membatasi, artinya dia tidak menjalankan tanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, maka kebaikan dia berinfak di luar itu akan sia-sia. Artinya karena infak di luar, artinya bukan kepada keluarga, itu sifatnya adalah sunnah, artinya tambahan nilai pahala. Tetapi infak ataupun nafkah yang diberikan untuk keluarga itu sifatnya wajib. Maka walau bagaimanapun seorang dermanya seorang suami, jika dia itu tidak menunaikan tanggungjawab infak terhadap keluarganya, artinya terhadap istrinya, maka dia itu sebenarnya salah dalam mengambil kebijakan. Maka apalagi di dalam hadis ini disebutkan bahwa setiap perbelanjaan yang diinfakkan oleh suami terhadap keluarganya itu bernilai sedekah. Kemudian bagaimana bandingan nilai sedekahnya? Artinya setiap belanjaan yang diberikan oleh suami, bahkan satu suap nasi yang diberikan oleh suami terhadap keluarganya, maka setiap bulir nasi itu akan dihitung sebagai nilai sedekah. Ya, seperti itu. Itulah maksud yang dimaksudkan dengan mengangkatkan satu suap kepada mulut istrinya itu pun diberi sedekah. Artinya tidak harus dengan menyuapi. Artinya maksudnya adalah setiap suapan yang masuk ke mulut istri, yang masuk ke mulut anak itu adalah sebagai sedekah. Jadi yang dihitung sedekah itu adalah berapa bulir. Artinya maka dengan demikian seorang istri pun bisa melihat, bisa memahami yang bahwa begitu banyak nilai ibadah yang dilakukan oleh suami kita. Jadi walaupun kadangkala dalam beribadah kita lebih banyak waktu, sedangkan suami kita mereka itu paling hanya bisa melaksanakan ibadah wajib ataupun paling-paling itu bisa ditambahkan dengan sedikit ibadah sunnah. Tapi yang lain mereka sibuk dengan mencari nafkah untuk kita. Jadi jangan membuat kita merasa jumawa, artinya maki banjara ya tigamlun tabe'e gayan gewiri tabe'e gayan, karena kadangkala mereka itu bisa beribadah dengan perilaku yang lain, dan ini menjadi sebuah motivasi yang sangat good tentunya dalam menjalani rumah tangga. Artinya ketika digetanyo yang ineng bisa dengan maksimal beribadah, maka bersyukurlah. Begitu juga ketika kita melihat suami kita Yohana bisa maksimal dalam beribadah, maka dikitnya pun perlu memotivasi juga. Artinya petra tak pegah, walaupun dia bu, dia bang, dia bi, anak sempan ibadah, setiap yang drone puonyo abi, yang drone puonyo ayah, nyo adalah nilai pahala drone ayah ke kamu. Maka dengan demikian si suami pun jadi tambah semangat. Nya berken mati gepuo dan kuala kadar, tinggal kita mahlum nunggu. Ya, artinya perlu peran timbal balik, ya, peran timbal balik. Karenanya bahagian daripada kerjasama dalam rumah tangga. Karena termasuk pola kerjasama dalam rumah tangga yang kemenan. Istri dia itu bisa, dia mungkin sibuk, dia itu bisa menyibukkan dengan beribadah. Dia bisa menyibukkan dengan ibadah mengurus anak, bisa menyibukkan dengan ibadah yaitu menyiapkan bekalan kepada suami. Jadi suami yang memang hana bisa menyibukkan dengan ibadah-ibadah yang lain, tapi dia itu disibukkan yaitu dengan mencari rezeki yang halal, ya peran suami, peran istrilah yang sangat menentukan untuk bismangat. Jadi artinya walaupun kerjasama dalam rumah tangganya tidak harus sama-sama bekerja. Ini dalam rumah tangganya bukan harus sama-sama bekerja, dengo. Tapi yang penting adalah bisa kerjasama. Man apalagi memang gedenya bisa bekerja sama, makanya tentunya sebuah nilai yang sangat baik, ya. Dan telah berkata oleh Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu an, padahal serta sahabatnya di dalam perang sabilillah dengan katanya, adakah kamu tahu akan amal yang ada kamu di dalamnya ini? Maka kata mereka itu, tiada kami tahu akan yang demikian itu. Kata Ibnu Al-Mubarak, aku tahu akan yang demikian itu, yaitu seorang laki-laki yang memeliharakan daripada kejahatan, padahal mempunyai kepapaan, maka berdiri ia daripada tidurnya pada malam, maka melihat ia akan beberapa anaknya yang kecil, padahal ia tidur terbuka sekalian tubuh mereka itu, maka menutup ia akan mereka itu, dan selimut akan mereka itu dengan kainnya. Maka amalnya itu terlebih afdal daripada amal yang kita kerjakan di dalamnya itu. Jadinya sebuah kalam inspirasi, tengku. Artinya menjadi semangat, ya tentunya menjadi sebuah semangat kepada tengku-tengku suami, tengku. Di mana pernah dalam sebuah peristiwa perang, ya. Jadi tentunya perang yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah dilenya merupakan perang sabil, tengku, yang memang bisa dipastikan itu bukan perang karena harta, bukan perang karena hal yang lain, tapi memang semata-mata perang karena Allah. Dan tentunya kita memahami bahwa perang jihad fisabilillah ini memiliki pahala yang sangat banyak. Tapi salah seorang Ibnu Al-Mubarak, Al-Mubarak, Ibnu Al-Mubaraknya wehana salalu tabi'in. Diganya nekeun Ibnu Al-Mubarak yaitu padangan ngengeunnya yaitu para-para tabi'in tabi'in yang lain. Nekeun di bagian. Nyo gutanyo uronyo nyo kada jak mau perang. Ya. Tentunya gutanyo sadar ketika gutanyo berjihad nyo memiliki nilai pahala yang sangat raya. Ketika gutanyo berjihad memiliki nilai pahala yang sangat raya. Tapi nan depu le ulun ro ne mandu. Bahwa nas kelompok orang, nas kelompok orang yang digenyan walaupun hana gejak mau perang sajian gitanyo, tapi orangnya mendapatkan nilai pahala yang luar biasa melebihi daripada nilai pahala gitu yang berjihad. Yang nikah oleh Ibnu Al-Mubarak. Gitu yang ba ngengen ganyan yaitu yang sama-sama sedang berjihad. Nah, daturi le urang ro mandum, siapakah mereka yang mendapatkan pahala lebih banyak dari pahala yang kita jalani ketika kita berperang? Jadi nepekah le para rakan-rakan yaitu murid-murid daripada Ibnu Al-Mubarak. Omah hana lundupu gure hana lundupu ku Ibnu Al-Mubarak. Hana lundu oh hana lunduban. Kau urangnya. Ya. Kemudian wadah kamenan kebegah tu Ibnu Al-Mubarak. Jadi orang yang mendapatkan nilai pahala yang melebihi daripada nilai pahala orang yang berjihad itu adalah orang yang digenyan dijaga roh tidak melakukan kejahatan. Artinya orang yang digenyan bisa menjaga diri dalam bertakwa kepada Allah. Artinya digenyan pupuk turuh pujuh tegahnya le konsep yang pertama. Kemudian ketika digenyan di dalam beribadah, ketika digenyan dalam keseharian, selain daripada digenyan menjaga diri yaitu daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah, dengan kondisi yang ekonomi genyan lemah, tapi digenyan masih bisa mentarbiahkan, menjaga dan mendidik anak-anaknya. Demikian. Artinya walaupun dengan penuh keterbatasan, walaupun dengan penuh kondisi kemiskinan, tapi dalam hal dengan genafkahi keluarga, dalam hal didik keluarga, genyan tetap berutamakan. Artinya seorang laki-laki yang digenyan menjaga menjaga kewajiban nafkah, menjaga kewajiban nafkah yang halal kepada keluarga walaupun dalam keadaan ekonomi yang terbatas, maka nilai pahala yang diberikan kepada si suami tersebut menurut Ibnu Al-Mubarak adalah melebihi daripada nilai pahala yang Allah berikan kepada orang yang berjihad. Maka tunggu suami sekalian, tentunya nyo sebagai motivasi yang harus melejit ya semangat gitanyo dalam berusaha. Artinya baik digitunyo mengeluh, mengeluh hek dak tahan, bengeh kata ja ublang, keput aja ugli dalam kan. Kemudian tinggal pada mitangkut. Jadi jangan mengeluh. Jadi suaminya baik cengeng. Artinya putra, ingat setiap peluh yang kita keluarkannya akan dihitung nilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karenanya tentunya halnya menjadi sebuah motivasi lah untuk melecut semangat kita dalam berusaha. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa baik sembahyang dan banyak baik amalnya, yakni banyak istrinya dan anaknya dan sedikit hartanya dan tiada mengupat, ia akan Islam. Niscaya adalah sertaku di dalam syurga seperti dua jari tangan ini, dan mengisyaratkan ia dengan telunjuknya dan jari tengahnya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohon maaf untuk admin, mungkin bisa membantu untuk meng-offkan kamera, off kamera, lakemah kamera mohon di-offkan. Dilanjutkan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahwa ya. Mohon maaf kepada Bunda Ismatul Rahmi, kamera tolong dimatikan. Sama-sama kita menjaga kemaslahatan pengajian kita. Bu Ismatul Rahmi. Jadi intinya adalah apabila saudara orang agam diganyan beribadah kepada Allah, artinya baik sembahyang, sembahyangnya maksudnya adalah kewajiban untuk menjalankan perintah Allah dijalankan, ya. Kemudian diganyan menjalankan tanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Ini makna daripada banyak baik amalnya, artinya diganya na tanggung jawab terhadap anak ke, diganya na tanggung jawab terhadap rumah ke. Tapi dalam keadaan diganya di harta, artinya dalam keadaan diganya fakir dan miskin, tapi diganya tetap beribadah kepada Allah, tetap berusaha dengan usaha yang halal untuk menafkahi keluarga. Maka balasan balasan Allah kepada si suami yang begitu baik tersebut, nebegah dari Rasulullah, menyena suami yang lagiannya, nebegah dari Rasulullah, maka kelak si suami itu akan bersamaku dalam syurga lagi dua anak jarawanya. Artinya begitu dekatnya si suami yang demikian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka halnya menjadi penyemangat tentunya kepada gedanya suami tentunya, artinya menjadi semangat, artinya walaupun di gedanya tentunya memiliki harta yang banyak, nyawa lantas tidak membuat di gedanya harus menyerah tentu dalam menjalani rumah tangga, ya, karena Rasulullah bahkan menjanjikan ke orang yang memang harta gedit mantap bisa punya kesempatan untuk bisa sedekat dua jarinya itu dengan Rasulullah. Maka apalagi di gedenya yang memang nagebi kemudahan-kemudahan leh ya Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Maka yang penting kan adalah ketika di gedenya berusaha, ketika seorang suami berusaha dalam rumah tangga, itu berusaha untuk mencari rezeki yang halal, pastikan bahwa yang direzekikan kepada keluarganya adalah bersumber daripada rezeki yang halal. Dan lagi tersebut di dalam hadis, iza kasurat zunubul abdi ibtalahullahu bihim liyukaffiraha. Artinya apabila banyak dosa seseorang hamba Allah, niscaya diberi bala akan dia dengan duka cita sebab kesusahan daripada ahlinya atau lainnya, supaya menghapuskan ia akan segala dosanya. Nah, kemudian dalam hadis yang selanjutnya, ini tentunya hal yang sering tak kalian dengku. Urung mereka keluarga mungkin dikitanya apa-apa dengku baik ekonomi. Ya. Adanya kadang-kala tak minta rezeki di kampung yang kata kalian dengku kan. Hampa harana, hampa harade. Ada pun nak rezeki dengku ala-ala kadar bebesip dengku. Kadang-kala apa yang tak mutang harana, apa yang tak mutang harade. Ini memang hal yang tak kalian. Maka ingatlah, iza kasura dunubul abadi ibtalahullahu bihim. Maka umat mereka menang mungkin dikatanya menjadi sebuah renungan. Ketika hal menang terjadi, kadangkala alam bukan hanya pecik pada rezeki menteng, kadangkala kehidupan kitanya dong. Kadangkala kehidupan kitanya mutamah dengan masalah-masalah yang lain. Lih rezeki hana jelai, peng han hek batamita, mutamah lah dengan sakit dong kadangkala. Kena kengkele urang kan. Mati mana, sakit kameng kan, cirit kebua, kan mana bahasa orang itu kan. Artinya apa? Kehidupan yang kita jalaninya kadangkala tengku sudah jatuh tertimpa tangga. Tengku. Artinya banyak ujian-ujian yang tak jalani dalam kehidupan kita. Maka ingat, sebenarnya di balik atanyan mandum, sebenarnya adalah itu bahagian daripada rasa kasih sayang Allah tengku kepada kita. Maknanya ketika di kitanya sudah melakukan dosa sebelumnya, kadangkala banyak kelalaian kitanya kepada Allah yang membuat di kitanya melalaikan tanggungjawab kitanya kepada Allah hingga itu menjadi dosa. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa kitanya dengan diberikan ujian kepada kitanya oleh Allah. Maka oleh karenanya ketika di kitanya tamudib dalam rumah tangga dan guna rasa apa-apa itu dengan minta rezeki kena hana betul, minta rezeki kedihan apa dan ku kan. Dan minta duit kampung hana mentana, minta jauh orang tu pihan apa dan ku. Kena kadang-kadang menan, maka sadarilah dan ku. Sebenarnya Allah Ta'ala sedang sangat-sangat sayang dan ku kepada kitanya. Karena apa kan? Banyak kesalahan yang kita lakukan sebelumnya ingin untuk dihapus baca-baca oleh Allah Ta'ala. Cara dihapus sih kan? cara gapuhnya ke gepe apa-apa kada yang kadang-kadang nunggu. Maka menyenang tak ingat nunggu. Maka ketika apa-apanya datang, ketika ujian itu datang, getih tidak menyalahkan Allah. Tapi getih malah bersyukur alhamdulillah. Berarti sempit rezeki yang Allah berikan kepada lunya untuk bisa lun bisa lebih syukur kepada Allah. Untuk bisa membuat kamu dalam mengudip rumah tangga dengan ayah anak mit. Untuk kamu mengudip dalam rumah tangga dengan ayah anak mit. Untuk selalu bisa mensyukuri terhadap apa yang telah Allah berikan. Mungkin mereka katanya kurang syukur tunggu kepada Allah. Maka dia karena kurang syukur katanya kepada Allah. Maka Allah berikan ujian kepada katanya. Maka oleh karenanya. Ketika diketahui tersadari bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujiannya adalah bukan berarti Allah taala hanya sayang. Jadi ujian yang Allah berikan adalah bukti sayangnya Allah kepada kedanyo. Maka gebilah masalah kan? Masalah sakit anak min yang menang kan? Sakit di kedanyo, sakit suami, sakit perumo. Nah, yang mandum-mandum ini adalah liyukaf firaha, adanya supaya Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa yang sudah berlalu. Maka oleh karenanya juganya butuh nunggu peran istri. Ketika masalah ekonomi rumah tangga sempitnya, baik nepiaya lindu baru nunggu, baik negerta nunggu, siapa hanan dia, minta pengen sama kau bangai je kalau kau, baik menan nunggu. Karena menyemenan kejadian, dikitanya leh kahan ada bantu minta lagi kitanya, tak pegat masalah baru. Jadi baik benar. Tapi ketika hal itu ujian datang, suami kita yang ada ke pening oleh bapak fikir lagi, yang di sini ke tengku. Butuh kebijaksanaan isteri pegat. Hai tengku, hai abang, hai abi. Walaupun orangnya rezeki kita yang hana merempak, bukan berarti sehingga hana rezeki kita yang orangnya tak syukuri mendang orangnya nak bersikai, tak pajuh yang sikai. Orangnya nak angkut tak bertempuk, tak pajuh angkut tak bertempuk. Nyan di ohwate kamu nan dengku ke dah jalani dalam rumah tangga, maka insyaallah hubungan rumah tangganya pun akan lebih adem, akan lebih jeroh. Dan lagi tersebut di dalam asar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia setengah daripada beberapa dosa itu yaitu yang tiada dihapuskan akan dia melainkan sebab kesusahan daripada duka citanya dengan menutup rezeki akan belanja istrinya dan anaknya dan barang sebagainya. Kemudian dalam kadangkala dalam sebuah asar artinya ada sebahagian sahabat hadis yang bersumber daripada sahabat nampak kadangkala paken tengku kepayahan, kesusahan dalam rumah tangganya mertamah sedih dengku, mertamah pedih dengku yang ke hei bang minta rezeki. Mungkin bagi kita sekalian yang kan sudah merasakan hal demikian kan. Hei dah minta rezeki, apalagi yang bambang-bambang dia covid kadang kan. Rata-rata memang kenapa orang minta rezeki lah. Jadi awak dia akan menang, bersadari dia katanya. Yang bahawa kadangkala nada usaha katanya yang hanaglih dengku dengan istighfar dengku. Hanagli dosa dengan istighfar. Yang kadangkala dosanya dengku hanagli pegih dengku dengan taubat gitunya yang gelam maksimal kepada Allah. Maka ketika na dosa yang hanaglihnya kadangkala untuk pegih dosanya adalah beruji gitunya dengan kesempitan rezeki dengku yang hingga digitunya akan mencari rezeki yang halal dengan begitu susah payah. Maka ketika hal laginya terjadi dengku maka sadarilah kesusahan yang ketanyo jalani dalam tamita rezeki yang halal nyo adalah bahagian daripada kasih sayang Allah untuk gehapuskan dosa-dosa ketanyo kepada Allah. Karena kadangkala dosa yang lainnya dengguhan han mungkin gehapus dengan yang lain, maka wajarlah gebi kesusahan ketanyo dalam mencari rezeki yang halal. Dan telah tersebut beberapa kabar anbiya bahwa sungguhnya beberapa kaum yang masuk mereka itu atas rumah Nabi Yunus alaihi salam maka menjamu ia akan mereka itu maka adalah Nabi Yunus alaihi salam tiap-tiap masuk dan keluar daripada rumahnya itu menyakiti akan dia oleh istrinya maka berpanjanglah atasnya yang demikian itu padahalnya ia diam jua. Maka ta'ajublah oleh sekalian mereka itu daripada yang demikian itu. Maka kata Nabi Yunus, jangan kamu ta'ajub. Maka bahwasanya aku mohonkan kepada Allah Ta'ala, Maka kataku baginya, hai Tuhanku, barang yang siksa bagiku dengan dia di dalam akhirat, maka segerakan olehmu akan daku bagiku di dalam dunia. Maka firman Allah Ta'ala bahwa sungguhnya di dalam dunia itu, yaitu si pulan yang perempuan, maka berbuat istri dengan dia. Karena Nabi Yunus, maka aku pun berkahwinlah dengan dia dan aku sabar kesakitan yang engkau lihat akan dia daripadanya itu. Jadi, nasabuh riwayat bagaimana sabarnya Nabiullah Yunus alaihissalam ketika digenyan gecerca, le perumoh. Ini sebetulnya ji sangat penting nak punya kamu yang suami itu, ya, kan? Nah, mah nak punya cik yang buat ketika mungkin sebahagian yang umi yang isteri-isteri. Ini juga menjadi sebuah hal juga untuk disampaikan sembilan duduk-duduk dengan suami kita, ya, kan? Artinya adalah sebuah cerita yaitu menceritakan bagaimana cerita Nabiullah Yunus digenyan begitu sabar terhadap istrinya. Artinya dalam keadaan istri genyan selalu ngoteh, gekenyo, hingga pada sabauro beberapa sahabat daripada Nabiullah Yunus berkunjung ke tempat Nabi Yunus. Ketika berkunjung ke tempat Nabi Yunus, hal yang tidak diduga terjadi. Artinya putra merepet perumoh Nabiullah Yunus, getubit, getamang. Artinya putra rap tijim lah bahasa tanyotakun tadu inan di rumah Nabiullah Yunus. Yang man tijim yang sang hana tinggai detik yang hana gemuk pepek perumoh kepada Nabiullah Yunus. Tetapi yang terjadi adalah Nabiullah Yunus jangankan untuk gedhet, jangankan untuk gedulak, geiem ni kayaan, geiem ke, gedengar ke, gesabar ke. Hai kena urina mau pepepnya cak tak biasa dengan bete jino takun kan. Jadi dengan begitu sabar dengan bersabar. Maka dalam keadaan Nabiullah Yunus begitu sabar dengan kahe mita rezeki yang halia ke rumah, kemudian gewo rumah mutamah ke kala urina lah yang mau pepep. Jadi mengirin tu iaitu sahabat Nabiullah Yunus. Wate kahirinya mengepengah hati. Hai puira lewat rona. Ya kan. Puira ni leh. Hai kemenan. Tolong kala nurung agam. Masak lagi yang lemah dah. Katakala nurina kau pepek kau Melayu benar bengah. Teruk arah inu hat tepuknya. Mentang sana selesai. Mentang cita bayi rona Nabi Allah Yunus. Maka dia jawab Nabi Allah Yunus. Hai tunggu sekalian. Nyolun pakan sabar sebenarnya adalah nyolun sedang menjalani takdir sebenarnya. Artinya nyok adalah permintaan lun kepada Allah. Karena pernah suatu ketika lun melakir kepada Allah. Ya Allah, jika memang kesalahan lun dengan roh ni Allah. Tapi ini harus saya yakini dengan bahwa para nabi itu tidak pernah salah, ya. Nyok kan nyoknya memang etikal, ya kan. Nabi itu tidak pernah salah. Tapi artinya putra, karena orang yang paling dekat kepada Allah kan golongan para rasulnya kan sangat dekat. Maka ketika orang ketika kelompok yang paling dekat dengan Allahnya dengan melakukan sebuah kesalahan dalam tanda petik, artinya kan salah yang berdosa yang hakikat ini. Sebuah kesalahan lah dahkan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka hal itu kan seolah-olah lagi-lagi dosa, ya, seolah-olah lagi-lagi dosa, tapi tetap dalam keyakinan para nabi tidak pernah dosa. Hingga Nabi Yunus memlakir kepada Allah. Ya Allah, memang lun ya Allah nak salah ya Allah. Yang kadangkala lun akan lun jalani siksanya dengan huruf akhirat yang han sanggup lun jalani. Maka nak segera ya Allah. Kesalahan lun untuk lun tebus dino ya Allah. Yang manalah kira-kira permohonan Nabi Allah Yunus kepada Allah. Maka Allah Ta'ala melalui wahyunya, Allah Ta'ala mengatakan, jika memang demikian permintaanmu hai Yunus, maka di sebuah tempat nasiro urang inang, maka nikahi olehmu si perempuan tersebut. Maka jalanilah takdir dengan perempuan tersebut dengan penuh sabar, yang adalah bahagian daripada upaya menghapus segala dosa kesalahan. Menalah kira-kira permintaan Nabiullah Yunus, bahwa menjadi jawaban kepada para sahabat menokon yang hidin. Pakai Nabiullah Yunus digaknya begitu sabar. Rupanya sadar bahwa rupanya sabar terhadap menjalani ujian dengan seorang istri yang merepen itu adalah mampu menghapus dosa. Maka oleh karenanya di kitanya pun perlu sadar untuk sekalian ketika memang dalam rumah tangga di kitanya harus dijalani dengan penuh sabar. Kadang-kala dia wate ta pruno rinang ni kuhe ta pruno hanai tim hum. Tapi ingat hanai tim dengar. Tak bimbing malah disuut. Maka awak teka menangnya mungkin adalah jawaban yang paling penting adalah bersabarlah karena di tinan ada kebaikan yang Allah simpan yang akan menjadi bekalan tayo tinggal di akhirat. Dan kadangkala hal demikian yang menjadi sebuah upaya untuk Allah Ta'ala gehapus dosa-dosa kita yang mungkin gehapus dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan telah berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sabar atas kesusahan beristri dan kesakitan yang disakiti oleh istrinya itu yaitu setengah daripada beberapa faedah berkahwin. Tetapinya tiada dapat manfaat dengan dia melainkan salah satu daripada dua laki-laki yaitu ada kalanya lagi yang ada kasatnya itu akan memerangi akan nafsunya dan melawannya akan dia. Dan lagi ia hendak menyucikan akan perangai yang kejahatan yang di dalam hati, maka sabar ia atas kesakitan berkahwin dan kesusahan itu jadi jalan di dalam memerangi akan nafsunya dan didapat menyuci hatinya dengan dia dan jadi perangainya dengan dia. Kemudian lom niku ketika di seorang suami menjalani rumah tangga, ketika menjalani rumah tangga, maka kesabaran seorang suami terhadap sikap istri niku nya memang kan semata-mata wate suami hana suud nyan langsung aju mendapat nilai pahala menan kan demikian. Tapi han gesuud memang dengan niat berat. Han gesuudnya memang lillahi ta'ala nunggu. Memang hana suudnya kan gara-gara ya nunggu. Aku dah suud nunggu igertak dari rumah. Adapun nilai ke support babintih dari rumah kadang-kadang kan gara-garanya tak sabar. Tapi tak sabar lagi tanya adalah supaya dalam rumah tangganya baik timbul hal-hal yang anda diinginkan. Bersabar yang lagi nyolah dengku yang akan menghapuskan dosa. Jadi ketika seorang suami bersabar, yang diinginkan adalah bagaimana nafsu untuk melawannya memang bisa dikendalikan. Artinya apa? Untuk memerangi nafsu. Artinya bersabar untuk memerangi nafsu. Artinya kan hana suud. Kan hana membantah istrinya karena takut nunggu karena kena si istilah nunggu suami-suami takut istri ya wai kan jadi ai takut istri berah ai bi pengko kadang-kadang pertai suami bu minta peng nunggu suami bu minta peng jadi numpu-numpu harap bau rinang nunggu hingga wate urinang mingkeng wate urinang gede tiang tengah pakang tengah ya tuh minta suot ai bi pengko kan lagi nunggu kan tabah model-modelnya nunggu. Tapi memang tanya kalau kita didik perumah kalau kita didik, kita pernah agama, kemudian pepep sih, rezeki kalau kita puawa dengku. Tapi manteng sih hana senang terhadap rezeki yang kena. Maka ketika hal demikian terjadi di ketika tak sabar. Adanya ketika katanya, dah pegah, berjeruh hal rinang lu. Ketika drone suut, ketika drone bersalah lu, nyo bahagian daripada hal yang hana gerd dalam rumah tangga. Ia tak mahlum ikan kegedaan yang beragam. Maka awak dekat menanda aku tak iya menunggu, tak abaikan. Sampai ada permen menunggu, tak suut dadah menunggu kan. Ini sebenarnya adalah bahagian daripada upaya penyucian jiwa. Ya menang. Karena awak dekat menan pun kan di perumah pun akan sadar. Akan sadar kan. Kalaginyo tadhet laginyo takun di tengku linto hana gitu tapi berarti gatakai kulinto do nan menan kan jadi paling tidak awak teh kamu nan aku akan berubah dengku di tengku istri akan berubah nah, jadi memang tapi pada tu oh di tengku darah baru pun di kayan kira pernah nalawan cocok hana tambut ngelinto yang mana. Dan ada kalanya laki-laki yang ada ia daripada orang yang berbuat ibadah yang zahir jua seperti sembahyang dan naik haji dan lainnya daripada segala ibadah yang sunat padahalnya tiada baginya halnya dengan ibadah yang belahan, dan baginya gerak dengan berfikir dan dengan cita hatinya, dan hanyalah ada amalnya itu, yaitu amal engkau dengan mengerjakan sembahyang atau naik haji atau perang sabilillah atau lainnya daripada segala ibadah yang zahir. Maka amalnya bagi ahlinya dan anaknya dengan berusaha menghasilkan rezeki yang halal bagi mereka itu, dan berdiri dengan mentarbiahkan mereka itu, serta sabar ia akan kesusahan yang demikian itu, yaitu yang terlebih afdal baginya daripada berbuat segala ibadah yang lazim bagi badannya, yang tiada berlalu kebajikan itu kepada yang lainnya. Jadi dengar-dengar sekalian, seorang suami yang digaknya sudah melaksanakan kewajiban fardu, artinya kewajiban yang perlu bubuhnya sudah selesai, artinya ibadah-ibadah zahir yang memang untuk kepentingan diri, artinya digaknya na rezeki dengku haji kali kerja, yang digaknya dengku kewajiban sembahyang fardu dilaksanakan, kemudian hal-hal yang lain, artinya segala ibadah-ibadah yang kaitan untuk diri pribadinya kan sudah dilaksanakan, ya. Maka ketika hal-hal ibadahnya sudah dilaksanakan, tapi gian hana dilakukan ibadah-ibadah yang lain, nengku. Bahkan kadangkala untuk berjihad, hai perusahaannya dino ketika hana berjihad kan, adanya pada untuk yang jihad fisabilillahnya itu hana ro, artinya memang karena memang hana kesempatan untuk berjihad. Adapun untuk ibadah-ibadah yang sunat, nengku hana ro, nengku. Tetapi hanya memfokuskan untuk menghasilkan rezeki yang halal, nengku. Jadi tugas setelah melaksanakan kewajiban dengan Allah yang sifatnya adalah kewajiban individu seorang suami, kemudian seorang suaminya memfokuskan dengan mencari rezeki yang halal kepada keluarga, dan gayan menjalankan kewajiban yaitu mendidik anak dan keluarga, dan menahan kesusahan apa yang dihadapi ketika seorang suami dalam mendidik dan mencari rezeki yang halal. Tekedi nyan manteng. Jadi disebutkan dalam hadisnya tengku yang bahwa hal demikian terlebih baik tengku bagi seorang suami daripada diganya dia tamah tengku dengan sembahyang sunat. Menyegak yang sembahyang sunat tengku hang rempa didi ane. Tapi kena pegang peran lebih gak didi ane tengku daripada ibadah sunat tengku. Menyediganya dia ibadah sunat diganya hang rempa minta rezeki yang halia. Maka lebih gak tengku minta rezeki yang halia daripada pupuk ibadah sunat. Pakan tengku. Karena kebaikan yang diberikan le sebuah ibadah sunatnya memang ibadah haji adalah nilai pahala haji dengku lazim. Artinya hanya untuk pada diri sendiri dengku. Karena na takubut kedawa di pahala. Tetapi kebaikan yang dilakukan terhadap keluarga, mitra rezeki yang hala, perno anak yang jero, tak perno keluarga yang jero, nyo paedah haji bukan hanya untuk diri sendiri, tapi adalah muta'adi. Tapi faedah haji adalah menyertai kepada yang lain. Inilah maksud daripada sebuah kebaikan yang sifat di muta'adi, kebaikan yang muta'adi nyo lebih baik daripada kebaikan yang sifat di lazim. Jadinya mungkin agak totong dengan maksud lazim dengan muta'adi dalam penjelasan ilmu saraf nunggu yang mana. Maka oleh karenanya ketika diketinggal tak pahami hal lainnya, maka bebosan-bosan nengku dalam menghasilkan rezeki yang halal kepada keluarga, bebosan-bosan dalam mendidik, menyiapkan waktu untuk keluarga, untuk penuh kebaikan. Syahdan adalah segala orang yang sabar atas kesakitan dan kesusahan yang datang daripada ahlinya dan anaknya itu amat besar pahalanya dan martabatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diceritakan orang bahwa sungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kasih sayang lagi membaikkan perangai serta perempuan yang diperbuatnya istri itu. Bersabda ia, barang siapa sabar atas kejahatan perangai istrinya, niscaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala daripada pahala seumpama yang diberikan kepada Nabi Ayyub atas sabar ia atas balanya. Jadi sebenarnya adengku, ketika seorang suami digenyan ngejalani rumah tangga adengku, harus bersusah-susah adengku, dalam mencari rezeki. Harus bersusah-susah dalam mendidik istri, harus bersusah payah dalam mendidik anak. Sebenarnya memang tanya sadari dengan sebagai umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditanya tak pegah mencintai Rasulullah, yang ditanya adalah tak pegah mengikuti sunnah Rasulullah. Maka sebenarnya di antara sunnah Rasulullah adalah bagaimana menjadi pribadi yang baik terhadap keluarga. Yang menanda. Jadi be urang kebayang makna ikut Rasulullah dengan utak ba nikah sagai dengan. Nikah sagai yang kagitu ba. Nanto makna ikut Rasulullah kan dengan dua. Jadi makna ikut Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah termasuk bagaimana Rasulullah dalam membina rumah tangga. Dalam mendidik istri, dalam mendidik anak. Bahkan di dalam hadis ya, habis ada sampaikan yo hadis itu, artinya sebuah hikayah mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling kasih sayang kepada keluarga. Karena khairukum pekun sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kamu terhadap keluargamu. Nukunya bukan Rasulullah nengok. Pakan nengku. Karena sebaik-baik kita yang paling baik terhadap keluarga. Karena Rasulullah adalah sosok pribadi yang paling baik terhadap keluarganya. Karena Rasulullah adalah sosok pribadi yang paling baik terhadap keluarganya. Maka ketika Rasulullah adalah pribadi yang paling baik terhadap keluarganya, maka seorang suami yang paling baik adalah bagaimana mengikuti keteladanan Rasulullah untuk selalu baik terhadap keluarganya. Gimana makna baik terhadap keluarga? Seorang suami yang baik untuk keluarga adalah yang menjalankan tanggung jawab dia sebagai suami. Tanggung jawab rezeki yang halal ke putra. Tanggung jawab mendidik agama ditunaikan. Anak dididik dengan pendidikan yang baik sejak daripada anaknya tunggu golong lahir yang kagak didik tunggu. Sejak anak tunggu di dalam janin tunggu di dalam rahim urang si yang kagak pernah tunggu. Hai cara didik anak yang dalam kandungan kan beda pola tunggu. Artinya putra, seorang suami yang baik adalah memperhatikan pendidikan terhadap anak, memperhatikan pendidikan terhadap istri. Ini adalah lelaki yang baik. Karena ini adalah bahagian daripada mengikuti keteladanan Rasulullah. Dikarenakan disampaikan yang bahwa Rasulullah adalah seorang lelaki yang terbaik yang memang memperbaiki perangai perempuan yang diperistikan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah ketika kawin dengan uru-uru inang yang sudah menjadi umul mukminin, yang seluruh hal, artinya seluruh perangai itu diperbaiki dengan bagus sekalian. Maka bahkan bukan Rasulullah ketika digedanyo dengan kata jalankan lagi nya kata pernah perumo. Tapi kadangkala dengku hal yang terjadi dengku kan patah bak takdir dengku kan itu kulintu kan patah bak takdir tak pernah mana tapi mudah maikun tu rezeki tak puas itu nak dalam kan menan kan. Jadi ketika hal demikian terjadi, Rasulullah memberikan motivasi baru. Artinya seorang suami yang sabar terhadap perangai buruk daripada seorang istri, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada si suami tersebut adalah pahala sabar yang telah Allah berikan kepada Nabiullah Ayyub alaihi salam. Kan masih ingat bagaimana Nabiullah Ayyub menderita sebuah penyakit yang tertuju penyakitnya. Ingat waktu menceritakan bagaimana penyakit Nabiullah Ayyub. Walaupun mungkin kita terlalu hiperbola dalam memahami yang tinggal cuma jantung tu berat. Jadi maknanya berat. Sakit yang sangat berat tengku. Karena me tinggal jantung tok ke bandar mudik yang mungkin menan maknanya tengku. Jadi karena dengan penyakit yang bisa meruntuhkan marwah kenabian yo hanjir tengku. Karena yang harus pada rasul, sifat harus pada rasul adalah rasul boleh sakit, tapi sakit yang memang tidak menjatuhkan harkat kenabian. Mami sakit berat tak tengku cuma tinggal tengku cuma jantung tu. Ya kah mungkin tengku kan? Yang mana? Jadi makna harus adalah Nabiullah sakit, Nabiullah Ayub sakit tak berat tengku. Hingga handa tu banding kiban sakit Nabiullah Ayub. Dalam sakitnya Nabiullah Ayub begitu sabar, tidak pernah mencela takdir daripada Allah terhadap sakit. maka tentunya bisa dipahami. Begitu sabar terhadap sakit yang paling berat, tentunya memiliki pahala yang sangat besar dari Allah, daripada Allah. Maka nilai pahala yang sangat besar itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah, diberikan kepada suami-suami yang bersabar terhadap kondisi perangai istrinya yang kurang baik. Maka awate ka digitanyo dintu, nunggu dintu kahe minta rezeki, walaupun dia tahu rumah nunggu tidak menyenangkan, nunggu kadang-kadang itu nak, kadang-kadang dikun merangkap pega nunggu kan, kan yang dayu pubut, ipubut. Maka tetap dirikut adalah keharapan besar bersabar. Rasulullah ni pegah, pahala yang Allah berikan kepada Nabiullah Ayub akan diberikan kepada suami yang bisa bersabar terhadap sikap buruknya seorang isteri. Mangga keleurinang aku. Mamnya kamu kena cik lah kau yang buruk-buruk akan menyerah aku. Ingat aku, Rasulullah juga mengatakan, barang siapa perempuan yang sabar ia atas kejahatan suaminya, niscaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala seumpama pahala yang diberikan akan asiah isteri Fir'aun. Maka adil tunggu syariatnya tunggu. Jadi menye kepada suami yang sabar Allah berikan pahala, maka isteri yang sabar juga Allah berikan pahala tunggu. Maka ketika ini dalam menjalani rumah tangga ali urung ron umi sekalian kan. Ha ni kalau lintun berseiat tunggu kan. Bro akai. Ya, bro akai. Maka hadang-hadanggu gepoh dulu. Kan macam kan berkata nuring ni ku. Kan berkata nurang kan, bukan berkata urina. Karena akhlak bruknya ni ku berkata nuring ni kan. Baik urina maupun urang. Maka ketika urang yang lagenya ni ku na dalam rumah tangga katanya, guna dalam ruang ni ku rumah tangga katanya, maka yang dibutuhkan bagi katanya adalah bagaimana dengan penuh sabar ni katanya tak jalani rumah tangga ketika terhadapi hal-hal yang lagenya ni. Maka ketika dikatakan bisa bersabar, diuragam yang sabar terhadap perang wabruk daripada urinang pahala Nabi Ayub diberikan, maka urang inang yang sabar terhadap pekatun yang hanaga daripada suami. Ya, artinya sabar untuk benda-benda sabar. Maka pahala yang diberikan terhadap Asiyah iaitu perumuh Fir'un, Fir'un kena duri kan? Fir'unnya bro akai di tengkukan, hanya tampak. Bro akai Fir'un ku kan itu nak orang nunggu. Bro akai Fir'un ya. Ini terawai Allah ni begah. Ini terawai Tuhan ni begah. Ini menyegi pegah ni Asiyah. Ha? Menyena orang mesti yang pegah menyembah Allah. Maka Allahnya yang keji begah li Fir'un nunggu. Dan cukup bro nunggu akai Fir'un nunggu. Hai dia mengaku terawai Tuhan nunggu. Tapi bagaimana Asiyah? Bagaimana Asiyah tidak pernah gebangkang Fir'un? Bahkan hingga akhir cerita kan menceritakan bahwa Asiyah masih sebagai istri Fir'un. Ya. Jadi bagaimana baiknya Asiyah dengku dalam rumah tangga walaupun suami gelagenyan bro, maka pahala kesabaran Asiyahnya Allah berikan kepada istri-istri yang bisa bersabar terhadap perangu yang hanaga daripada istri itu. Oh, daripada perangu yang hanaga daripada suami. Ya. Maka tetap memang dibutuhkan adalah kesabaran. Maka tentunya dikitanya kesabarannya pun memang dia berbicara dengan nah sabar nunggu dalam tamu di rumah tangga nunggu. Karena memang berbicara sabar, nah sabar, ni sabar nunggu hanabat tah nunggu. Karena yang nabat tahnya kesabaran. Sabar memang hanabat tah. Maka tentunya selama masih sanggup bersabarlah niku. Yang mana? Karena dia memang ingin dikatanya meraih pahala yang lagi akan disampaikannya, maka bersabarlah. Karena dia memang hana bersabar, maka tentunya yang dijanjikan oleh Rasulullahnya hana gebi kegedanya niku. Yang mana? Cuti. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bahwa sungguhnya belum memada membaikkan perangai serta istrinya itu menegahkan kesakitan daripadanya itu, yaitu hendaklah hukum yakni sabar dan jangan lekas marah pada ketika kurang akal perempuan itu pada ketika marahnya, karena mengikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bahwa sungguhnya adalah beberapa istrinya mengembalikan akan dia di dalam perkataan, yakni menjawab akan perkataan Nabi pada ketika menegur akan dia atau memarah akan dia, dan barangkali meninggalkan berkata seorang daripada istrinya itu dengan dia sehari-hari hingga malam. Padahalnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabar jua daripada yang demikian itu, dan lagi tiada lekas marah. Jadi seorang suami dengku, kiban cara sabar terhadap perangui yang hanaga daripada perumah. Yang ke nepegah li Imam Al-Ghazali adalah bagi ketika digedanyo sebagai umat Nabi Muhammad yang gedanyo mengikuti sunnah Rasulullah, maka cara hidupnya Rasulullah dengan keluarganya harus diikuti penuh. Termasuk adalah bagaimana sabarnya Rasulullah dengku terhadap perangui istri Rasulullah. Bahkan kan cerita yang mungkin pernah cerita yang pernah tadi dengar lagi tanya bagaimana Siti Aisyah kan pernah dalam sebuah hikayat diceritakan marah Siti Aisyah ketika gaya intat kuah bucaurau Rasulullah gaya intat di perumah Rasulullah yang lain ya menan kan. Jadi ketika cauronya untuk buca uro rumah Rasulullah yang gak intak lip rumah yang lebih tuha. Ya. Jadi rupanya kan marah dengan Aisyah. Saking marahnya Aisyah, gecok peluk kuahnya gerom mati hali aru kuah. Hingga Rasulullah tersenyum menteng. Artinya lagenyan bingkeng, mana lah bahasa yang okey nah. Lagenyan bingkeng rumah Rasulullah. Tapi Rasulullah mereka gedek. Tidak pernah marah Rasulullah. Maka bahkan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, pernah juga ada riwayat ada sebahagian istri Rasulullah yang wate pernah Rasulullah gitu yang menangkan gitu. Hai tentunya hanya kan menjadi peretakun bayan syariat kepada kita nyawa bahwa ketika memang nak istri Rasulullah yang tu'ud lagi kan. Apa Rasulullah gede tu kita nampak. Hana ada siapa sih perumah Rasulullah. Maka waktu yang kamu nan dengku. Kali Imam Al-Ghazali menjadi pedoman dengku kepada para-para suami. Ketika menjalani rumah tangga dengku. Melihat istrinya yang ketika pernah dengku. Manteng sih tidak mau berubah. Maka tetap adalah harus bersabar. Tapi tetap dalam halnya dengku. Suami kita nyawa dengku sekalian ke Rasulullah dengku sekalian. Jadi baik dikitanya, kata-kata rempek surahnya, kata nak aplikasikan berpunuh nunggu. Bah bubruk dihakai di rumah. Jika lah lintu lun, ikut sama, baik menang nunggu. Semi yang nunggu, ya di rumah. Jadi, nyo adalah pedoman keuragam. Di urinang tetap pedoman daya likut nunggu. Tugas urinang adalah patuh dan manut. Ini tugas urinang nunggu, taat, sedemah, berpatih, bersematih. Nyo keurinang. Sedangkan yang tak tabut, tak nyoyong-nyoyong adalah nyo pedoman ke tengku lintu orang, ke tengku suami, tengku digenyan bersabar. Ya, menan. Maka tentunya awak teka menan, nyo diketiung harus bisa memposisikan pada diri masing-masing. Baik diketiung karena tak pegah ino adalah yang penting tengku lintu bersabar. Rasulullah jaman sabar, hingga muta pegah diketiung lagi galak. Tahu-tahu je tengku, lepas je lintu diketiung ke lagi Rasulullah tengku. Ha, menahan kan? Mudah-mudahan nyawatannya bisa diaplikasikanlah di dalam rumah tangga gitu sekalian. Mungkin memanglah pertanyaan kita selesaikan pertanyaan. Ini memang hana pertanyaan. Waktu pun kami menjelang 3:30. Ini memang hana. Kalau diatur tunjukkan pertanyaan Pak Nabo. Good lah. Jadi pertanyaan ji, masa sapi anak sampai umur 2 tahun, tapi sebelum sampai 2 tahun, si ibu sudah hamil lagi. Bagaimana hukum anak tersebut menyusu sama ibunya sebelum dan sesudah melahirkan? Hanya bertanya hukum si anak, yang mana boleh, ya kan? Ini bicara hukum leh. Jadi kerana mi berlainan hukum kan, kerana jadi hukum berlaku kepada mukallaf kan, kerana mi hanya hukum. Cuma dalam hal diurinang, digenyan, gebi susu kepada anak yang memuji betul dua tahun, hai memang yang memang adab, adab dalam hal menyusui anaknya memang dalam Al-Quran ke pegah, ha? Ila haulaini ka milaini, dua tahun bersempurna dengu. Yang termasuk dua tahun sempurna harusnya, harusnya seorang ibu ketika dua tahun sempurna digenyan ingin menjalankan perintah dalam hal menyusui, maka harusnya digenyan dalam hal hamilnya pun bisa diatur, atur kembali lah-lah, yang mana lah yang penting. Karena ketika beramal, ketika ingin tak amalkan untuk menyusui bermaksimal dengan dua tahun lagi perintah Al-Quran, maka untuk hamil lagi, ya memang harus atur. Karena memang mengatur jarak kehamilannya dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah perakun yang tidak dibolehkan adalah membunuh jabang bayinya yang anjing. Maka kadangkala ketika berbicara urung-urung masalah kabi, kena jadi hana mutlak si kabinya salah dengan ini. Dan hana mandum si betul yang mana. Kaleh. Kemudian ketika memang digetnya punya rencana untuk gepu susu betul dua tahun, tapi tiba-tiba di umur anak mien kadangkala galom teruk situn digetnya kehamil lo. Ini memang menterna susu dan digetnya bisa ge susu secara maksimal. Han rusak roh agak yang pasti. Yang kedua, han rusak anak yang akan lahir. Boleh-boleh saja. Tapi dalam hal ini harus diingat. Ketika digetnya memang kehamil dan memang bagaian menterna susu untuk gebi ke anak yang ke umur situn menokan, tapi punya resiko yang raya kepada diri si ibu. Punya resiko juga yang besar untuk anak yang akan lahir nanti. Karena kan susunya itu darah. Darah urinang yang itu susunya darah. Maka coba bayangkan. Maka kami hanya salah lun dalam ilmu kesehatan pun memang kawanan yang sangka payah tenunggu hanjik karat babi susu. Artinya harus konsul dengan urung kesehatan. Yang mana. Jadi punya bicara penukaran kiban hukum, iji hana hukum iji kan anak minyak. Yang mana. Bicara hukum, kiban hukum anak minyak iji susu. Hana hukum, iji mana hukum anak minyak. Yang mana. Maka yang menjadi masalah adalah si ibu punya memang pun dengan bisa menyusui hana yang mudarat baik ke droga sendiri maupun kepada anak yang akan lahir, maka boleh-boleh saja. Ya benar. Tapi jika akan menimbulkan mudarat, nyu hanjit bi susule dengu. Karena mudarat ji putra akan merusak ganya, merusak anak yang akan lahir. Ya benar. Yang kemenan mungkin jawaban yang lun coba pahami lebih dan kurang lun lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.